Begitu cepat kau berubah menggantikanku dengan dia saat tubuhku terkujur lemah. Cintaku padamu takkan pudar untuk selamanya. Sayangku padamu takkan terhenti sampai akhir nanti. Ku ingin kau menyadari cintaku padamu, dan ku ingin kau mengerti sayangku untukmu. Tak seindah yang aku pikirkan cintamu untukku. Kau tinggalkan aku di saat aku lemah. Hancurnya hatiku, kau putuskan aku. Kau pilih dia. Begitu cepat kau berubah menggantikanku dengan dia saat tubuhku terkujur lemah. Hanya bisa terdiam saat kau ucapkan semua hingga air mataku mampu menjawab semua cerita. Menggantikanku dengan dia saat tubuhku terkujur lemah. Ku hanya bisa terdiam saat kau ucapkan semua hingga air mataku mampu menjawab. Cepat kau berubah menggantikanku dengan dia saat tubuhku terkujur lemah. Ku hanya bisa terdiam saat kau ucapkan semua hingga air mataku mampu menjawab. Cepat kau berubah menggantikanku dengan dia saat tubuhku terkujur lemah. Ku hanya bisa terdiam saat kau ucapkan semua.